بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الدين أعزني الله إياكم الحمد لله segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah telah anugerahkan pada kita kenikmatan yang tiada terhingga. Karenanya wajib atas kita untuk senantiasa syukur pada Allah dan hadirinnya dimuliakan Allah. Tabiat kita manusia ketika mengetahui besarnya sesuatu perkara nilainya pasti akan memelihara dan menjaga dengan sungguh-sungguh. Demikian tentunya kalau kita sadari betapa besar nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita, yaitu nikmatul iman, maka kita pun akan sungguh-sungguh untuk menjaga, untuk memelihara, sebagaimana kita lakukan ketika kita melihat besarnya nilai uang. Kita akan berusaha agar uang itu tidak hilang, agar uang itu tidak dicuri. Pernahkah kita berpikir bagaimana iman yang ada pada kita yang nilainya jauh lebih besar dibanding dunia dengan seluruh yang ada? Pernahkah kita merasa dan pernahkah kita berupaya untuk menjaganya jangan sampai berkurang, apalagi hilang atau dicuri oleh syaitan sehingga hilang dari kita iman tersebut? Maka hadirinya dimuliakan Allah, kembali kita sadari bahwa betapa besar nikmatul iman yang Allah anugerahkan kepada kita, terlebih setelah Allah berikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita dapatkan keimanan seperti keimanan yang didapati oleh mereka para sahabat, sebagaimana kita dapatkan petunjuk seperti petunjuk yang didapat oleh mereka para sahabat. Maka dari itu kaum muslimin ikhwani fiddin azanillahu iyyakum, untuk menambah syukurnya kita terhadap iman yang Allah berikan pada kita, agar kita semangat untuk menjaga dan memelihara. Di sini akan kami sampaikan tentang faedah dan buah daripada keimanan yang kami nukilkan dari kitab beliau Syekh Abdurrahman Nasir As'adi rahimahullahu taala, agar kita sama-sama bisa melihat betapa besar nilai keimanan itu dan betapa pentingnya bagi kita iman itu. Karena ikhwah fillah barakallahu fikum, nikmatul iman adalah nikmat mutlaqah yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'til iman illa man yuhib. Allah Ta'ala tidak memberikan nikmat iman kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Kalau nikmat dunia, Allah berikan kepada semua orang, yang mukmin ataupun yang kafir. Tapi nikmat iman Allah tidak berikan kecuali hanya pada orang-orang yang Allah cintai. Kemudian ikhwani fillah azanillahu iyyakum, ketika kita bicara tentang buah daripada keimanan, tentunya yang namanya buah tak lepas dari pohon. Apa kaitannya? Dikatakan buah keimanan ini, tentunya kita kembali merenungkan satu dari firman Allah Ta'ala yang disampaikan oleh beliau rahimahullah Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Allah menggambarkan kepada kita keimanan itu ibarat sebuah pohon yang sangat bagus. Allah sebutkan dalam firman-Nya, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnas la'allahum yatadhakkarun. Apakah kalian tidak perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membuat permisalan kalimat yang baik? Kata beliau rahimahullah, kalimatan tayyibah ini beliau katakan hiya atyabul kalimat, yakni al-iman, keimanan. Allah gambarkan kasyajaratin tayyibatin, seperti sebuah pohon yang bagus. Asluha sabitun, yang mana pohon yang bagus itu pasti akarnya akan kokoh menghunjam ke dalam bumi. Wa far'uha fis sama, batangnya menjulang ke langit. Cabangnya pun kokoh dan kuat. Daunnya rimbun. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Di mana pohon tersebut kan selalu mengeluarkan buah-buahan setiap saat, setiap musimnya, dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ta'ala buat permisalan itu bagi manusia, agar mereka manusia mau sadar, mau berfikir. Hadirin kaum muslimin, ikhwani fidina azanillahu iyyakum, sungguh begitu indah penggambaran yang disampaikan Allah ta'ala dalam ayat yang agung ini. Dan kita sadar ketika kita mau memperhatikan pohon yang ada sekeliling kita. Kalau pohon itu tumbuh dengan subur, batangnya kuat, daunnya rimbun, maka buah-buahannya pun keluar dengan bagus dan banyak tentunya. Tapi kalau pohonnya sudah kerdil, kecil, tentunya akan sedikit buahnya, bahkan terkadang tidak bisa diharap buahnya. Maka perhatikan bagaimana keimanan yang ada pada diri kita. Tentunya pemilik pohon itu yang perhatian ketika mendapati pohonnya itu kurang buahnya, dia akan berpikir kenapa ini, bisa jadi kurang pupuknya, sehingga ia berusaha memupuknya. Atau mungkin kenapa pohonnya kok layu, kurang siramannya, sehingga ia pun segera berusaha menyiramnya. Begitulah keimanan kita digambarkan oleh Allah Ta'ala ibarat sebuah pohon yang perlu kita perhatikan dan kita rawat selalu, di mana perlu disiram dengan ilmu dan perlu dipupuk dengan nasihat dan nasihat. Maka ikhwah barakallahu fikum, dengan upaya itulah kita harapkan iman yang ada pada diri kita ini menjadi tumbuh subur dan kokoh, menghunjam ke bumi, ke dalam hati akarnya, dan mengeluarkan buah-buah yang sangat bagus, yang banyak faedahnya dan manfaatnya bagi kita pemiliknya dan juga bagi saudara kita yang lainnya. Ikhwatillah barakallahu fikum, untuk menyingkat waktu, maka kami sampaikan di sini apa yang beliau sampaikan rahimahullah ta'ala di antara buah daripada buah keimanan dan faedah keimanan. Yang pertama, beliau mengatakan famin a'zami simariha, di antara buah yang paling besar dari buah keimanan adalah dicapainya kecintaan Allah bagi pemilik keimanan tersebut. Mereka orang-orang yang imannya sempurna akan meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sungguh perkara ini adalah yang paling besar yang mesti kita berlomba untuk meraihnya. Nam hadirinya dimuliakan Allah. Allah sampaikan dalam surat Yunus ayat ke-62 juga 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sungguh wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tiada pada mereka rasa takut, tidak pula mereka punya rasa sedih. Subhanallah, kehidupan yang penuh kedamaian dan ketenteraman dalam naungan cinta Allah Ta'ala didapatkan oleh mereka orang-orang yang beriman, sehingga tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak ada rasa sedih. Kemudian Allah sebutkan tentang sifat mereka, orang-orang yang dikatakan menjadi wali-wali Allah. Allah katakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ingat ikhwah barakallahu fikum, tidak setiap orang bisa dikatakan wali Allah, melainkan harus kita lihat dan kita perhatikan dalam hidupnya, dalam sejarah hidupnya, apakah orang itu yang dikatakan wali, yang orang-orang semangat menziarahi kuburnya, meminta syafaatnya, meminta barokahnya, datang tawaf di kuburnya, apakah semasa hidupnya benar-benar ia orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah? Kalau memang benar-benar dia adalah orang yang sangat takwa, sangat taat kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka layak dia menjadi wali Allah. Walaupun demikian, haram kita untuk memperlakukan seperti yang umumnya orang melakukan. Datang ziarah ke kuburnya, lalu tawaf padanya, kemudian meminta syafaat atau barokahnya. Ini adalah perkara syirik yang dilarang. Apalagi kalau dia adalah bukan orang yang beriman dan bertakwa. Nyata-nyata dia adalah menentang ajaran Allah dan Rasulnya. Maka bukan wali Allah, melainkan ia adalah waliyus syaitan. Hati-hati hadirinya dimuliakan Allah. Maka kata beliau, Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, فَكُلُّ مُؤْمِنٍ تَقِيٍّ فَهُوَ لِلَّهِ وَلِيٌّ. Setiap mukmin yang bertakwa, ya, setiap mukmin yang beriman, yang bertakwa, dia adalah menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai dia dengan kecintaan yang khusus. Dan hasilnya, kalau seorang telah mendapatkan kecintaan Allah, telah menjadi wali Allah, inilah hasilnya. Beliau membawakan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Kata beliau rahimahullah, Allah Ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Allah subhanahu wa ta'ala adalah wali orang-orang yang beriman. Allah akan keluarkan mereka, mereka orang-orang yang dicintai Allah, wali-wali Allah. Allah keluarkan mereka minal dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Hadirinnya dimuliakan Allah. Beliau rahimahullah merinci keterangan dari maksud yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Kata beliau, yukhrijuhum minal dhulumatil kufri ilan nuril iman. Pertama, kekasih Allah itu akan Allah keluarkan dari kegelapan kekufuran menuju cahaya keimanan. Ini yang pertama. Allah keluarkan mereka dari gelapnya kekufuran menuju cahaya keimanan. Yang kedua, min dhulumatil jahli ila nuril ilmi. Allah keluarkan kekasihnya dari gelapnya kebodohan menuju cahaya ilmu. Yang kedua. Yang ketiga, min dhulumatil ma'asi ila nuril ta'ah. Allah keluarkan kekasihnya dari gelapnya maksiat menuju cahaya ketaatan. Yang keempat, min dzulumatil ghaflati ila nuril yaqzati wadzikri. Allah keluarkan kekasihnya dari gelapnya kelalaian menuju cahaya kesadaran dan kebangkitan. Dia bangkit dari kelalaiannya, dia sadar dari kealpaannya. Hadirinnya dimuliakan Allah, ini semua adalah buah dari imannya. Allah mencintainya dan Allah jaga dia dari kekufuran, dari kebodohan, dari kemaksiatan, dari kelalaian. Singkatnya kata beliau, annahu yukhriju minadh-dhulumati syururi mutanawwi'ah. Allah keluarkan mereka dari berbagai macam keburukan-keburukan kepada perkara yang mengangkat derajat mereka dari cahaya kebaikan-kebaikan, baik yang segera maupun yang akan didapat kelak di akhirat. Ini yang pertama, ikhwah barakallahu fikum. Buah daripada iman, orang yang beriman akan diangkat menjadi kekasih Allah Ta'ala. Siapa yang tidak ingin menjadi kekasih Allah? Kalaupun manusia di muka bumi ini membencinya, kalau Allah mencintai kita, maka kita akan dapatkan segalanya. Tapi sebaliknya, walaupun manusia seluruh bumi ini mencintai kita, kalau Allah murka, maka kita tidak akan dapatkan sedikitpun dari keselamatan. Tidak mungkin akan kita dapatkan kebaikan sedikitpun. Walaupun manusia semua mencintai kita, mengeluk-elukan kita, kalau kita dimurka Allah, maka sungguh tak mungkin kita dapatkan kebaikan. Itulah hadirin renungkan. Yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa min samaratil imani, dan di antara buah keimanan, al-fawzu biridallah, dia akan mendapatkan kebahagiaan, kemenangan berupa keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, dan jannah surga Allah ta'ala. Beliau rahimahullah menyebutkan, yaitu sebagaimana disebutkan Allah dalam firman-Nya di surat At-Taubah ayat yang ke-72. Allah sebutkan, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Allah katakan, Allah janji bagi orang-orang mukmin laki-laki maupun wanita. Apa janji Allah? Allah janji bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka tinggal di dalamnya selamanya. Wa masakinat thayyibatan fi jannati adn. Allah janjikan bagi mereka tempat tinggal berupa istana yang megah dan mewah, yang sangat indah di dalam surga adn. Dan Allah beri mereka keridhaan. Itu adalah merupakan balasan yang paling besar. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Perhatikan ikhwah fillah barakallahu fikum. Mereka orang-orang yang beriman mendapatkan keridhaan Allah. Mereka dapatkan rahmat Allah. Mereka dapatkan kemenangan berupa istana yang megah dalam jannah. Subhanallah. Maka ihwa barakallahu fikum, dengan iman mereka yang sempurna dan mereka berusaha untuk menyempurnakan iman mereka, sehingga Allah menggambarkan kehidupan orang mukmin antara satu dengan yang lainnya untuk menjaga iman mereka agar mendapatkan kebahagiaan, agar terwujud keimanan yang sempurna. Allah mengatakan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Mukmin laki-laki dan mukmin wanita, sebagian mereka adalah wali atas sebagian lainnya. Dia menjadi pelindung, penolong bagi sebagian yang lainnya. Mereka senantiasa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang baik. Yanhauna 'anil munkar, mencegah dari perbuatan yang munkar. Wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat. Wa yutuna zakat, dan menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, mereka taat kepada Allah dan rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah orang-orang yang Allah akan merahmati mereka. Innallaha azizun hakim. Sungguh Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Ikhwafillah barakallahu fikum, itu upaya yang harus kita lakukan agar kita sama-sama dapatkan kebahagiaan dengan kita bisa mewujudkan iman melalui upaya saling menasehati, memerintah kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Ini adalah perkara yang mesti diadakan antar kita kaum mukminin supaya benar-benar kita bisa terjaga dalam iman. Karena sering kita lalai, terjerumus dalam maksiat, yang ini akan menjadikan berkurang iman kita. Tapi dengan kita selalu tawasau bil haq, tawasau bis sabar, maka kalaupun kita jatuh ke dalam kesalahan, maka dengan nasihat yang kita terima dan kita ikhlas menerima, kita akan sadar dari kesalahan, kemudian kita taubat dan kembali pada kedudukan iman, bahkan lebih mulia dengan iman dan taubat tersebut. Kemudian iwa yang ketiga, kata beliau rahimahullah ta'ala, iman yang sempurna, anak iman al-kamil, yamna'u min duhulin nar, akan mencegah pemiliknya dari masuk dalam neraka. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah katakan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman, bagi mereka keamanan. Di dunia Allah mengamankan mereka, menyelamatkan mereka dari kesesatan. Di akhirat Allah amankan mereka dari azab neraka. Dan mereka dibimbing Allah masuk ke dalam surga Allah. Bahkan hadirinya dimuliakan Allah. Kalaupun iman kita tidak sempurna, tapi masih ada sisa-sisa iman di dalam hati kita, ini pun masih ada harapan untuk kita masuk ke dalam surga Allah. Namun jangan kemudian kita mengatakan, ya kalau kita enggak bisa sempurna, ya lumayan masih ada iman yang penting. Jangan seperti itu hadirin. Perhatikan hadis berikut ini. Dalam hadis Imam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yukhriju minan nar man fi qalbihi adana misqala dzarratin misqala habbati hardalin min imanin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari api neraka orang-orang yang ada di hatinya keimanan walaupun lebih kecil dari biji sawi. Subhanallah hadirin. Walaupun lebih kecil dari biji sawi, iman ada di hati. Kita meninggal dunia masih memiliki iman. Allah akan keluarkan dari api neraka. Apakah kita ingin masuk golongan yang ini? Apakah kita tidak ingin masuk golongan yang tadi? Bahkan apakah kita tidak ingin masuk golongan yang dikatakan Nabi SAW akan masuk ke dalam surga dari umatku ini, 70 ribu mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apakah kita tidak ingin yang seperti ini? Tentu kita berharap semoga Allah jadikan kita semua termasuk golongan orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan kita sampai termasuk orang-orang yang masuk neraka tanpa ditimbang, tanpa dihitung amalnya. Na'udzubillah min dzalik. Apa mungkin terjadi? Na'am. Kalau sampai iman itu hilang, maka yang terjadi kebalikannya. Ya ini menjadi kafir kita, berarti tidak, na'udzubillah min dzalik, tidak akan ditimbang amalannya. Berikut yang keempat hadirin. Yang keempat, di antara buah keimanan kata beliau, min samaratil iman, annallahu yudafi'u 'anil mu'minin jami'al makari. Allah akan membela, menjaga orang-orang yang beriman dari segala perkara yang membahayakan. Sebagaimana janji Allah disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 38. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna allaha yudafi'u anil ladhina amanu. Sungguh Allah Ta'ala akan membela, menjaga dan melindungi orang-orang yang beriman. Kata beliau dijelaskan dalam tafsirnya ayat ini. Beliau mengatakan, ayyudafi'u anhum kulla makruhin. Yudafi'u anhum syarra syayatinil insi wa syayatinil jin. Allah akan selalu menjaga, melindungi, membela mereka dari segala mara bahaya. Dan Allah menjaga, melindungi mereka, membela mereka dari keburukan-keburukan syaitan dari kalangan manusia. Dan juga dari keburukan-keburukan syaitan bangsa jin. Satu contoh, iwa barakallahu fikum. Beliau rahimahullah ta'ala membawakan surat. Yakni di dalam Al-Quranul Karim. Yang menceritakan tentang kisah Nabi Yunus alaih salatu wassalam. Naam. Ketika itu, ya, sebagaimana Allah katakan, Nabi Yunus di dalam kegelapan yang sangat gelap, dia mengucapkan, ya, La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minal zalimin. Nabi Yunus berdoa kepada Allah, dengan doa tidak ada ilah yang hak yang wajib disembah kecuali engkau ya Allah. Subhanaka masuci engkau. Inni kuntu minal zalimin. Sungguh aku termasuk golongan orang-orang yang zalim. Apa kejadiannya sampai Nabi Yunus berdoa seperti ini hadirin? Mungkin sudah sering kita dengar kisahnya. Ketika Nabi Yunus dilemparkan dari kapal yang keberatan muatan. Maka beliau diundi. Dan beliau keluar namanya dan dibuanglah ke dalam samudra. Secara akal, orang yang dibuang di tengah samudra, kalaupun dia kuat berenang, tapi karena luasnya samudra itu, tanpa ada pertolongan, sulit untuk bisa sampai ke tepi. Betul? Karena ombak begitu besar. Kapal pun mau tenggelam. Apalagi Nabi Yunus begitu dibuang ke dalam samudra, datang ikan yang besar menelannya. Ikan apa namanya? Paus apa hiu? Dua-dua sama ya. Dan jenis ikan ini, itu adalah bukan ikan yang di permukaan, tapi ikan keluar ke permukaan, dia mengambil mangsa, setelah dia makan mangsanya, dia akan kembali ke dasar laut. Yang kedalamannya lebih sangat dalam tentunya. Kalau secara akal manusia tidak mungkin hidup. Betul? Sudah dalam dasar lautan, di dalam perut ikan, gelap di perut ikan, gelap di dasar lautan, gelapnya malam pun dirasakan. Tapi kuasa Allah. Allah Ta'ala bisa menjaga hambanya dari bahaya yang mengancam kematiannya. Allah jaga Nabi Yunus. Sampai dia berdoa kepada Allah, Allah kemudian menjawab, Fastajabna lahu. Wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin, maka kami selamatkan dia dan kami, ya, kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari mara bahaya, demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Ikhafila barakallahu fikum. Itu kisah Nabi Yunus bisa selamat dari perut ikan yang dalam keadaan seperti itu. Tentunya kita manusia tidak mungkin tanpa pertolongan Allah bisa selamat. Kemudian lihat. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam kungkungan api yang besar menyala. Secara akal manusia. Ya, atau kita sudah bisa melihat kalau api itu panas. Dan kalau orang terbakar api pasti akan lumat. Atau terbakar hancur. Namun apa yang terjadi? Karena Allah Ta'ala yang kuasa. Api makhluk Allah seperti ikan, lautan, semua makhluk Allah. Apa artinya kekuatan mereka kalau Allah yang kuasa? Begitu Allah perintahkan kepada api, Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Selesai api itu. Ya, kayu-kayu semua terbakar. Kemudian Ibrahim AS keluar seperti orang yang bersih, tak tersentuh api sedikit pun. Subhanallah, ini satu bukti. Kalau manusia semua menimpakan bencana untuk kita. Kalau kita adalah wali Allah. mudah bagi Allah menyelamatkan. Siapa yang bisa menyelamatkan Nabi Ibrahim ketika itu? Dari kalangan manusia. Tidak ada yang berani. Tapi Allah kuasa. Itulah maka ikhwah barakallahu fikum, perhatikan. Kemudian ikhwah barakallahu fikum, yang kelima, di antara buah daripada keimanan, kata beliau rahimahullah ta'ala, na'am, adalah annal iman wal amal salih. Bahwa iman dan amal soleh ini akan membuahkan kehidupan yang baik di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Sebagaimana janji Allah, surat An-Nahl ayat 97. Beliau menyebutkan firman Allah Ta'ala, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman, barang siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun wanita, dia adalah seorang mukmin, pasti Allah beri dia kehidupan yang baik. Ini di dunia. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, yuwaffila barakallahu fikum. Kehidupan yang baik ini disebabkan karena iman yang dia punya. Dengan iman yang dia miliki itu, kata beliau, annahu yusmiru tumaninatal qalbi wa rahatahu. Iman itu akan membuahkan ketentraman hati dan lapang hatinya. Wa qana'atahu bima razaqallah, dan menjadikan dia tentram, qana'ah, menerima rizki yang datang dari Allah. Wa adama ta'alluqi bi ghairihi, dan ia tidak terkait dengan makhluk selain Allah. Saya ulangi, tidak terkait dengan makhluk, ya. Dia tidak terkait dengan makhluk. Tidak tergantung dengan selainnya. Sehingga dengan ketentramannya, ya, dengan kelapangan hatinya dan qanaahnya, sungguh ini kata beliau, asal hayati thayyibah adalah pangkal kehidupan yang baik. Kehidupan yang sangat bahagia. Makanya ikhbarakallahu fikum, Allah katakan tadi, wali Allah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Karena dadanya lapang, hatinya tentram, jiwanya qanaah dengan rizki yang diterima dari Allah, dan ia tidak tergantung dengan yang lain. Naam. Kemudian iwafila barakallahu fikum, di akhirat kelak Allah janji, wala najziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun, kami balas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian yang kelima, yang keenam. Naam, yang keenam iwafila barakallahu fikum, keimanan adalah merupakan syarat sah dan diterimanya amal. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, kata beliau, syarat diterimanya amal atau pokok diterimanya amal adalah adanya keimanan. Seperti disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 94, Allah berfirman, "Faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi." Maka barang siapa yang beramal, ya, barang siapa yang melakukan amalan-amalan saleh dan dia adalah seorang mukmin, Allah tidak mengingkari, Allah tidak menyanyiakan usahanya atau amalannya. Naam. Begitupun kata Allah, sedikit lagi sudah isya hadirin. Kata Allah dalam firman-Nya di ayat 19 surat Al-Isra, Allah menyebutkan, kata beliau rahimahullah ta'ala, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, ia pun berusaha menempuh jalan untuk menuju akhirat, dan dia seorang mukmin, maka ialah orang yang hidupnya, langkahnya termasuk orang-orang yang bersyukur. Maka ihwa barakallahu fikum, kata beliau rahimahullah ta'ala, yang dimaksudkan dia bersyukur dengan langkahnya. Dia selalu melakukan amalan dalam hidupnya yang mendekatkan diri kepada Allah dengan beramal saleh. Dan iman, amal saleh ini tidak akan diterima kecuali karena adanya iman, dibangun di atas iman. Sehingga kata beliau, fa'akwa amma idza faqadal amalul iman, adapun ketika hilang amalan itu dari iman, atau iman tidak ada dalam amalan, apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala ya, tidak akan menerima. Fa'innau ghairu makbul, amalnya tidak Allah terima. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Furqan, ayat yang ke-23. Allah ta'ala katakan, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْسُورًا. Kami hadapkan kepada mereka amal-amal yang mereka lakukan. Berarti apa hadirin? Ini orang punya amalan enggak? Punya amalan banyak. Sehingga Allah katakan, kami hadapkan pada mereka, kami datangkan di hadapan mereka amal-amal yang mereka kerjakan di dunia. Namun apa yang terjadi? فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْسُورًا. Kami jadikan amal mereka itu seperti habaan mansura. Mungkin antum pernah kami sampaikan penggambaran bagaimana para ulama menggambarkan habaan mansura. Kalau di rumah kita ini terbuat dari seng atapnya, dan seng yang kita pasang itu bekas, ada bekas paku yang lubang. Kemudian kalau kena matahari di siang hari, dari bekas paku yang lubang itu akan masuk cahaya ke dalam rumah. Bisa dilihat enggak gambar cahayanya? Bisa ya dilihat ya. Gambar cahaya yang masuk ke dalam rumah. Kalau antum perhatikan cahaya yang masuk itu dengan seksama, di dalam cahaya yang ini terang, itu nampak kayak ada debu-debu halus yang berterbangan. Betul? Betul ya? Itulah yang dikatakan habaan mansura. Kita katakan tidak ada, nyatanya nampak dilihat kalau diperhatikan. Kalau dipegang, tidak bisa terasa. Ini menunjukkan penggambaran betapa sia-sia amal mereka. Tak ada nilainya, tak bisa dirasakan oleh pemiliknya dan tidak bisa mendapat balasan kebaikan sama sekali. Makanya ikhwah, kata Allah dalam surat Al-Kahfi, ayat 103 dan 105, sampai 105, Allah perintahkan kepada Nabi, ini terakhir, Kul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala. Katakan wahai Nabi, maukah ku beritakan kepada kalian siapa orang yang paling rugi dalam amal-amalnya? Siapakah orang yang rugi dengan amal-amalnya? Orangnya banyak amal tapi dia rugi. Siapa dia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka itu orang-orang yang sesat dalam kehidupan di dunia. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Namun mereka merasa diri mereka telah berbuat sebaik-baik amal. Siapa mereka itu? Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah. Kafir, tidak percaya akan perjumpaan dengan Allah. Maka orang yang seperti ini, fahabitat a'maluhum, hapus seluruh amal mereka, falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak tegakkan bagi mereka timbangan amal di hari kiamat. Mereka tanpa ditimbang, tanpa dihitung, langsung digiring ke neraka. Wal'iyadzubillah. Itulah yang Allah katakan, hal ataka hadisul ghasiyah, wujuhu yawma idzin khasi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwah fillah barakallahu fikum. Itulah yang mampu kita bacakan pada malam hari ini. Dan tadi beliau al-ustaz Abu Bakar hafizhahullah ta'ala, kalau enggak selesai dilanjut besok pagi insyaallah. Ya, semoga besok pagi kita sehat walafiat, diberi kekuatan oleh Allah taala dan kesempatan kesehatan untuk bisa kita kembali lanjutkan, karena masih ada sekitar 10 poin lagi kalau mungkin besok kita selesaikan insyaallah. Supaya apa? Kita mengerti betapa bagusnya buah keimanan, betapa besarnya faedahnya, tentunya kita ingin mendapatkannya. Ya, karena kalau kita punya pohon, yang ditunggu apanya? Buahnya, hasilnya. Kalau kita sudah diberi keimanan, tinggal nunggu buahnya. Tapi kalau kita tidak ngerti, tentunya kecil harapannya, sehingga orang banyak membiarkan imannya merana, tidak dijaga, tidak dirawat, karena tidak tahu, tidak mengerti faedahnya. Maka kita berusaha untuk lebih banyak mengerti agar kita semangat menjaga dan merawat iman kita. Semoga Allah sempurnakan iman kita semua. Ikhwah barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada salah itu dari kekurangan dan kejelan kami, yang benar dari Allah Ta'ala, mari kita ikuti. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.